serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Masjidul Ihsan rahimakumullah, alhamdulillah setelah kita melaksanakan salat zuhur sebagaimana biasa di hari Senin dilanjutkan dengan tausiah. Materi kali ini akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Ki Haji Adian Ali MA. Alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita. Untuk mempersingkat waktu dengan segala hormat kami persilakan kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara hadirin jemaah salat zuhur rahimakumullah. Sebenarnya kita masih sedang membahas tafsir surah Al-Fatihah yang baru sampai basmalah. Namun pada pertemuan kali ini kita coba tunda dulu bahasan itu karena saya melihat ada sesuatu yang harus kita sikapi dalam perkembangan yang akhir-akhir ini. Dan masalahnya menyangkut masalah yang sangat prinsip dalam akidah kita. Dari Quran surah Al-Baqarah di awal Allah sudah mengingatkan kita sekalian bahwa ciri orang yang muttaqin itu adalah allazina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang beriman kepada perkara-perkara yang gaib. Jadi keimanan itu memang selalu terkait dengan masalah yang gaib. Sesuatu kita katakan gaib, itu manakala sesuatu itu tidak bisa direkam oleh indera kita. Yang karenanya tidak bisa dicerna oleh akal. Karena tugas akal itu adalah mengolah data-data yang sempat terekam oleh indera. Dalam keimanan tidak ada lagi pertanyaan apa dan mengapa. Karena keimanan kita terima sepenuhnya sesuai dengan informasi yang Allah berikan pada kita. Kita lihat rukun iman yang 6, semuanya adalah perkara gaib. Iman pada Allah, Allah zat yang maha gaib. Iman pada malaikat, malaikat makhluk gaib. Iman pada hari kiamat, hari akhir, jelas gaib. Kiamatnya saya belum terjadi. Iman pada qada dan qadar, takdir kita yang akan datang, itu pun gaib. Iman kepada Rasul-Rasul Allah, gaib. Memang Nabi Muhammad SAW itu secara kemanusiaan dia tidak gaib. Tetapi yang gaib kerasulannya. Abu Lahab, Abu Jahal itu yakin betul kalau Muhammad itu memang ada keponakannya kok. Yang membuat mereka kemudian kafir itu karena tidak mau meyakini kerasulannya. Bagaimana Muhammad itu menjadi Rasul, bagaimana hubungan dia dengan Allah, itu semua gaib. Iman kepada kitab-kitab Allah juga gaib. Betul, Al-Quran sekarang ada di depan kita. Tetapi bagaimana Al-Quran ini bisa sampai ke tangan kita? Bagaimana Allah itu berfirman apa seperti kita berbicara? Gitu. Lalu bagaimana Rasul bisa menangkap firman Allah itu? Itu semua adalah perkara yang gaib. Kita beriman bahwa ada hari akhirat, ada alam kubur, ada alam mahsyar, ada alam hisab, ada alam mizan, ada alam sirat, ada akhirat, ada surga, ada neraka. Semua kita yakini karena semata-mata Allah menyatakan itu. Saya ingin juga menyatakan ini karena akhir-akhir ini banyak orang yang digelisahkan dengan tulisan seorang ilmuwan di negeri kita yang banyak menulis tentang kehidupan setelah mati. Dia seorang ahli atom. Saya lihat memang tulisannya dari satu sisi bagus sekali. Ya, terutama ketika dia berbicara dalam bidang ilmu dia. Termasuk ketika dia menjelaskan bahwa secara ilmu memang kiamat itu harus terjadi. Secara ilmu gitu. Itu pun saya lihat masih bagus. Tapi ketika dia mulai berbicara tentang hari akhirat, surga dan neraka, nah di sini mulai ada pandangan-pandangannya yang membingungkan. Seperti misalnya pernyataan dia bahwa surga dan neraka itu tidak kekal. Bahwa kehidupan orang ahli surga, ahli neraka itu suatu saat akan berakhir. Sebab kalau kekal, berarti selain Allah ada juga yang kekal gitu. Padahal hanya Allah yang kekal. Ini tentu saja pernyataan ini bagi kita sebagai seorang mukmin ini hal yang sangat ya menyimpang gitu, karena yang bersangkutan meyakini bahwa hari akhirat itu ada kan bukan hasil penelitian. Ini belum pernah dia pergi ke akhirat, lalu belum pernah meneliti surga dan neraka di situ. Jadi sepenuhnya dia mengimani akan adanya hari akhirat, ada surga dan neraka itu karena semata-mata Allah menyatakannya. Secara disiplin ilmu juga mestinya kita harus meyakini segala sesuatu tentang di akhirat nanti ya sesuai dengan apa yang Allah jelaskan, karena bukan wilayah akal lagi kita untuk berpendapat seperti itu, kenapa begini, kenapa begitu. Dan tentu saja berbeda antara Allah sebagai Al-Khaliq yang kekal dengan makhluk sebagai ciptaan Allah yang diciptakan untuk kekal. Tentu berbeda. Kalau Allah dia kekal karena tidak ada yang menciptakannya menjadi kekal. Dan bahwasanya kehidupan di akhirat itu kekal, baik di surga maupun neraka, itu sudah sangat jelas sekali dinyatakan oleh berbagai ayat dalam Al-Quran. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Bahkan ada ayat dalam surat Al-Bayyinah itu sampai dinyatakan khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itu litaukid itu dalam bahasa Arab. Jadi untuk lebih meyakinkan lagi, padahal sebenarnya kata kekal saja sudah cukup, ini ditambah lagi abada, selama-lamanya. Jadi sudah tidak ada ruang lagi bagi akal kita untuk mengatakan bagaimana mungkin itu bisa kekal dan lain sebagainya. Lah Allah menciptakan itu kekal. Atau tentang alam kubur itu, bahwa di alam kubur itu tidak ada siksa kubur. Rasul sendiri memberi contoh gitu kan. Dalam satu doa yang mungkin sering kita baca gitu. Allahumma inna a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Andai kata memang siksa kubur itu tidak ada, untuk apa kita berdoa minta diselamatkan dari siksa kubur? Ya kita sama-sama belum pernah ke alam kubur. Jadi kita sepenuhnya harus beriman saja dengan apa yang Allah atau Rasulullah sampaikan pada kita. Bahkan di dalam satu ayat surat Al-Mu'min ayat 46 jelas sekali Allah menyatakan tentang siksa kubur itu. Itu ketika Allah menceritakan apa yang sedang dialami oleh Fir'aun dan mereka yang menuhankan dia. An-nar yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'asiyah. Neraka Jahannam itu dipertontonkan kepada Fir'aun dan mereka yang menuhankan dia. Ghuduwan wa 'asiyah, pagi, petang, artinya sepanjang hari terus dipertontonkan. Wa yauma taqumus saah, coba lihat kalimat ayat itu. Dan ketika kiamat terjadi, adkhilu 'ala fir'auna asaddal 'adzab. Masukkanlah Fir'aun dengan pengikutnya itu ke dalam neraka Jahannam. Jadi dipertontonkan itu yang jelas bukan pada hari kiamat. Kiamat bukan lagi untuk nonton, untuk disiksa, teman. Nah, sekarang berarti persoalannya hanya tinggal dua, nonton neraka si Fir'aun itu kapan? Kemungkinannya hanya dua, alam barzah atau alam dunia. Alam dunia mustahil, Pak. Mustahil ketika di alam dunia Fir'aun nonton neraka. Oh, terus pasti mukmin dia. Kalau kita baca di dalam Al-Quran, ketika si Fir'aun itu menjelang matinya di tengah laut, dan rombongan malaikat sudah datang siap untuk menyiksa dia. Tabir alam baib sudah dibuka dan Fir'aun sudah melihat rombongan malaikat itu siap menyiksa dia. Apa kata Fir'aun? Amantu bila ilaha illallazi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Sekarang saya betul-betul beriman, tidak ada Tuhan kecuali dia yang diyakini oleh Bani Israel dan sekarang saya termasuk orang yang muslim. Baru lihat malaikat saya, apalagi ninggalin neraka. Jadi mustahil neraka itu dipertontonkan ketika Fir'aun ada di dunia. Pasti dia akan masuk Islam. Jadi berarti bertontonkan itu ya di alam kubur. Jadi siksaan di alam kubur itu suruh nonton, Pak. Menonton siksaan itu siksaan. Ibarat orang difonis hukuman mati, pelaksananya sebulan lagi, selama satu bulan dititah nonton dihukum mati. Siksa itu, Pak. Ibarat orang mau disuntik, itu dikasih tahu oleh dokter, nanti besok kamu disuntik. Wah, sopo-po itu ngebayangkan disuntik, terus kasih siksa, Pak. Makanya saya ingat dulu waktu di SD, di SR ya, kan dulu suka ada cacar air nu sampai sekarang bekasnya juga nih ayah kena segede nanaon itu datang ke sekolah biasanya dan guru nggak pernah memberitahu sehari sebelumnya sebab bisa nggak pada masuk anak-anak gitu. Jadi sudah masuk di ruangan kita bisa keluar ini sekarang mau datang ini cina jangan ada yang keluar gitu kan. Itu memang nama saya itu abjadnya apa Matian, cuman sebenarnya ada yang di nomor satu, Abdurrahman teman saya itu, AB kan banyak AB terus ada ini dan sebagainya. Saya kalau nggak salah di keenam itu, Matian itu waktu itu di kelas itu. Tapi saya paling duluan, Pak. Saya selalu di urutan pertama. Saya bilang saya duluan dan selalu jadi kebanggaan guru. Lihat katanya nih, Matian berani anaknya. Padahal saya itu bukan berani, Pak. Mending duluan saya sehingga saya tidak melihat dulu orang yang disiksa. Iya kan? Oh, kalau saya misalnya lihat dulu orang yang disuntik terus ngacurit, "Auh," gitu kan, kasih saheula, Pak. Mending saya yang duluan, saya nu adu-aduhan gitu kan. Orang lain yang kesiksa, kumaha? Nyeri, jeung saya teh. Itu ya. Wah, nyeri pisan gitu. Orang lain jadi kesiksa. Jadi menonton siksaan itu siksaan. Jadi siksa kubur itu ya seperti itu. Jadi hendaknya urusan yang gaib, karena itu bukan wilayah akal. Akal itu hanya bisa mengolah data-data yang bisa direkam oleh indra. Maka kita harus beriman saja terhadap semua informasi yang Allah dan Rasulullah sampaikan kepada kita. Tidak ada lagi ruang bagi akal bertanya mengapa dan lain sebagainya. Dan saya selalu punya prinsip gini, Pak. Kalau sudah ada orang berbeda misalnya, ada siksa kubur, yang satu mengatakan tidak. Yang mengatakan tidak itu tidak punya dalil, Pak. Kecuali logika aja. Bagaimana Allah menghukum seseorang di alam kubur? Padahal kan belum dihisab. Dihisab kan nanti setelah kiamat. Itu aja sebenarnya logika mereka itu. Loh, hisab itu untuk siapa, Pak? Hisab itu kan untuk kita, bukan untuk Allah. Apa Allah tidak tahu ini seorang ini calon surga atau calon neraka harus menerima dulu laporan dari malaikat? Coba malaikat rakib hati, ya kumaha sih itu jumlah ini amalnya kumaha. Allah tidak perlu laporan, Pak. Allah sudah tahu orang ini calon surga atau neraka. Kalau bukan begitu, bukan Allah. Jadi kalau gitu hisab mizan itu siapa? Untuk kita, Pak. Bisi ada orang-orang yang rasaan ahli surga. Sehingga mungkin dia protes itu, nah hasilnya asup neraka, dari rasaan masa itu kuduna asup surga, tah bukuna baca sorangan. Nah, itu maksudnya untuk kita, Pak. Jadi di alam kubur pun sebenarnya Allah sudah tahu apakah dia calon surga atau neraka tanpa harus hisab terlebih dahulu. Hisab itu bisi ainur rasaan gitulah. Dan saya selalu punya prinsip seperti itu, Pak. Kalau ada perbedaan juga itu hak orang yang mau berpendapat gitu. Saya tetap ambil ada siksa kubur itu. Di samping dalilnya jelas ada. Ibarat beginilah. Orang ramai ini nanti sore kira-kira hujan mah. Ada yang mengatakan hujan, ada yang mengatakan ente hujan. Ambil saja hujan, Pak. Jadi kita nyiapkan payung. Ternyata tidak hujan. Tenang. Salahnya sih mau payung. Daripada kita mengatakan mau hujan, rigobrete hujan teu mau payung bener. Mending bawa payung, Pak. Ada enggak siksa kubur? Ada. Ternyata nanti di alam kubur teu ada, tidak ada. Tenang. Saya sudah mempersiapkan dina ayana ge. Daripada tidak ada, begitu di alam kubur aya celaka. Jeung mau persiapan. Jadi sekali lagi, ini urusan gaib itu bukan wilayah akal. Nah, yang ingin juga saya tekankan di sini, salah satu di antara perkara gaib yang menjadi salah satu rukun iman yang keenam, itu tentang qada dan qadar, tentang takdir. Takdir manusia yang akan datang, apakah di dunia, apakah di akhirat. Maka tidak ada seorang manusia pun yang bisa memastikan yang akan terjadi. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Luqman 34. Tidak ada satu jiwa pun yang bisa mengetahui apa yang akan terjadi. Besok? Jangankan besok. Nanti sore. Atau 5 menit lagi. Saya enggak bisa memastikan apa yang akan terjadi dengan diri saya 5 menit lagi. Apakah saya masih berdiri di sini atau mungkin 3 menit lagi saya sudah meninggal. Bagaimana saya bisa memastikan? Kata Allah, tidak ada satu jiwa pun yang bisa memastikan. Kecuali Mama Loren. Lalu Gendeng, Pak Mungkas. Joko Bodo. Nah, itu nu bararodo nu karar itulah nu gendeng-gendeng itu. Makanya sekarang SMS pun penuh dengan yang begini kan. Saya enggak tahu SMS seperti ini halal apa enggak. Ini saingan ini sebenarnya kan itu. Sehingga yang satu menawarkan supaya nanti tanggal lahir dan lain sebagainya dikirimkan lewat SMS. Nanti kalau misalnya besok lusa atau 2-3 hari lagi dia mau celaka, segera oleh Mama Loren dikirim. Hati-hati, 3 hari lagi kamu mau celaka. Gitu. Ada lagi SMS yang satu lagi menawarkan, oh tidak, lewat kami katanya kalau nanti mau meninggal, 1-2 hari lagi bakal dikirim SMS lagi, diberitahu. Kamu 2 hari lagi mau meninggal. Gitu. persaingan-persaingan dalam dunia yang menyesatkan, Pak. Menyesatkan itu. Tidak ada yang bisa memastikan yang akan. Jangankan manusia-manusia seperti itu yang wallahu alam apa agamanya, kalau dia Islam apakah dia sholat atau tidak, Pak. Manusia yang sangat dekat dengan Allah itu pasti Rasul, Pak. Rasulullah SAW. Rasul tidak tahu yang akan terjadi. Rasul, Pak. Andai kata Rasulullah SAW itu bisa mengetahui apa yang akan terjadi, saya yakin perang Uhud tidak akan pernah terjadi, Pak. Perang Uhud itu kan perang yang akhirnya berakhir dengan umat Islam itu kalah. Walaupun sempat menang kan itu, tetapi karena ada beberapa sahabat yang ya tidak taat kepada Rasul, meninggalkan posisinya di Bukit Ramah itu, para pemanah itu, sehingga hanya tinggal 9 saja yang bertahan itu, karena takut enggak kebagian harta ghanimah pampasan perang itu. Itu maka Allah memberikan pelajaran pada umat Islam itu dengan Khalid bin Walid yang waktu itu belum masuk Islam, bahkan menjadi memimpin kelompok musyrikin, balik lagi menyerang, memanfaatkan situasi yang kacau pada waktu itu. Sehingga dalam peristiwa itu 70 sahabat dekat Rasul gugur sebagai syuhada, termasuk paman beliau Hamzah. Bahkan saya baca dalam riwayat, Rasul saja giginya satu copot ketika kena pedang orang kafir, kena helm beliau, sehingga kedua kancing helmnya itu masuk ke dalam pelipis beliau. Seorang sahabat, saya lupa namanya, berusaha mengeluarkannya dengan menggigitnya. Mengeluarkan yang kanan, kancing helm yang kanan, itu gigi atas beliau satu copot. Sahabat tadi. Waktu mengeluarkan yang kiri, gigi bawahnya satu copot. Rasul pun nyaris itu. Bahkan mereka mengira sudah meninggal Rasulullah, orang musyrik ini. Andai kata Rasulullah SAW bisa mengetahui yang akan terjadi, tentu akan mengatakan, wahai para sahabat, terjadi perang. Pelehun. Sararewe di imah lah. Tentu tidak akan pernah terjadi perang Uhud itu. Terjadi perang Uhud itu karena memang Rasulullah tidak tahu apa yang akan terjadi. Loh, kalau Rasulullah saja masuk manusia yang begitu luar biasa, sangat solehnya, sangat istimewanya di sisi Allah, sangat dekatnya dengan Allah, tidak bisa mengetahui yang akan terjadi. Komodisi Nisieta. Oh, mereka lain. Mereka kan punya indera keenam. Dari indera keenam tenang. Adanya di mana itu indera keenam? Cobalah kita jangan dibohong-bohongi dengan hal-hal yang semacam ini. Indera keenam. Segala-galanya harus ada bukti, Pak. Indera keenam tenang. Nanti orang lagi besok ngaku punya indera ketujuh. Indra ke-8 itu. Oh, mereka kan memang betul yang namanya manusia itu tidak bisa mengetahui yang gaib. Tetapi mereka kan berhubungan dengan makhluk gaib. Jadi kerjasama dengan makhluk gaib. Al-Quran surat Luqman 34 itu tidak menyatakan manusia, Pak. Wa ma tadri nafsun. Tidak ada satu jiwa pun. Mau manusia, mau malaikat, mau jin. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Jin ayat 256, alimul ghaib. Hanya Allah yang mengetahui yang gaib, tidak ada satu jiwa pun. Jadi kalau mereka mengaku bahwa mereka berhubungan dengan makhluk gaib, itu pun masih harus kita pertanyakan, apa bisa berhubungan dengan makhluk gaib? Seperti apa hubungannya? Andai kata bisa, umpama gitu, makhluk gaib apa yang mereka jadikan sebagai malaikat. Malaikat tidak bisa mengetahui yang gaib. Silakan baca Al-Baqarah 30, 31, 32. Ketika Allah menjelaskan pada malaikat tentang rencana Allah menciptakan makhluk baru bernama manusia. Inni ja'ilum fil ardi khalifah. Lalu para malaikat mengatakan, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Adakah engkau ya Allah akan menciptakan makhluk baru bernama manusia yang nantinya akan membuat kerusakan di muka bumi dan saling menumpahkan darah sesamanya? Ini ngapain ini malaikat jadi ngaramal? Manusianya kan belum diciptakan. Oh, malaikat tidak meramal, Pak. Tidak mungkin malaikat melakukan kesalahan seperti yang dilakukan oleh sementara kita manusia ini. Lalu kenapa malaikat menduga-duga seperti itu? Mencoba membandingkan. Apa bedanya manusia yang akan makhluk baru bernama manusia yang diciptakan ini dengan makhluk sebelumnya yang tinggal di bumi ini, yaitu jin. Jadi sebelum bumi ini dihuni oleh kita, Pak, dulu ini sempat dihuni oleh jin, kata Imam Al-Ghazali 80 ribu tahun. Jin ini pernah hidup di alam bumi ini. Lalu mereka membuat kerusakan, saling menumpahkan darah semuanya, perang, seperti kita lah kehidupan mereka itu sebenarnya. Akhirnya Allah memerintahkan malaikat untuk mengusir mereka. Diusirlah si jin ini, dipindahkan ke alam lain. Nah, bumi ini kosong. Kata Allah, sekarang saya akan ciptakan lagi makhluk baru bernama manusia untuk menjadi khalifah. Bayangan malaikat, bedanya apa? Jadi malaikat bertanya, apa enggak nantinya juga akan sama, melakukan hal yang sama? Untuk pertanyaan itu saja, Allah kemudian menyatakan, inni a'lamu ma la ta'lamu. Saya maha mengetahui apa yang kalian tidak tahu. Jadi Allah menyatakan, kalian enggak mungkin tahu yang akan datang. Malaikat saja tidak bisa mengetahui yang akan terjadi kok. Jadi si Eta hubungan yang sahat tuh. Sampai bisa tahu itu. Dengan jin. Loh, jin saja juga tidak tahu yang akan terjadi. Kalau kita baca itu kisah Nabi Sulaiman di dalam Al-Quran. Nabi Sulaiman itu kan salah satu di antara kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Itu dia dibukakan tabir alam gaib sehingga dia bisa berkomunikasi dengan jin. Karena memang sebagian dari Rasul ini dibukakan oleh Allah tabir alam gaib. Sebagian dari Rasul ya. Bisa dilihat dalam Quran Surat Al-Jin 25-26 tadi. Alimul gaib fala yuzhiru ala gaibihi ahadan illa manirtada min Rasul. Hanya Allah yang maha mengetahui yang gaib. Tidak ada yang bisa mengetahui yang gaib kecuali yang dibukakan tabir gaib oleh Allah itu kepada sebagian dari rasul-rasul Allah dibukakan. Kunci alam gaib itu tetap ada di tangan Allah. Lillahi mafatihul gaib. Jadi suatu saat Allah bisa buka itu sehingga sebagian rasul-rasulnya melihat. Begitu dikunci lagi ya sudah. Itu bisa. Gak pernah kunci itu diserahkan pada siapapun. Sehingga setiap saat bisa dibuka itu tabir alam gaib. Dibukakan kepada sebagian dari rasul-rasul Allah. Tidak semua rasul bisa melihat yang gaib, Pak. Rasul saja tidak semuanya bisa melihat yang gaib. Kalau rasul saja tidak semua bisa melihat yang gaib. Komodisi bedul-bedul eta. Ini saya jadi kehel, Pak, kalau melihat ini. Aduh, betul. Nabi Sulaiman dibukakan tabir itu. Dia bisa berkomunikasi dengan jin. Lalu bahkan si jin itu diperintahkan oleh Allah juga untuk menjadi pasukan Nabi Sulaiman alaihissalam. Jika kalau kita baca panjang sejarahnya itu kan, Nabi Sulaiman pernah dibantu oleh sekelompok jin ifrit untuk memindahkan singgasana Ratu Balkis itu. Dan itu ya. Jin ifrit yang maju itu. Jadi kalau saya baca di dalam Al-Quran, jin-jin ifrit itu dan jin yang lainnya, mereka setiap hari itu terus saja duduk nunggu instruksi dari Nabi Sulaiman itu. Duduk, Nabi Sulaiman duduk di singgasananya memegang tongkat gitu kan. Gambaran di Al-Quran seperti itu. Jadi suatu ketika pernah para jin itu bingung, ini kok enggak ada instruksi gitu kan dari Nabi Sulaiman itu. Mereka terus saja nunggu kapan. Barulah kemudian para jin ini sadar kalau sebenarnya Nabi Sulaiman itu sudah meninggal. Kapan mereka baru sadar itu? Ketika tongkat Nabi Sulaiman itu jatuh karena sudah lapuk, dimakan rayap. Berarti Nabi Sulaiman sudah meninggal sekian lama, Pak. Baru si jin itu sadar, wis maut si orang itu. Orang ada gua ni irah instruksi, enggak sadar-sadar. Nabi Sulaiman di depannya saja jin tidak tahu kok pak. Boro-boro yang gaib. Jadi mereka ini kerjasama jeung saha tuh. Ini susahnya kita ini memang pak. Masih banyak umat Islam ini yang awam ya akhirnya jadi mudah saja ditipu oleh dimanfaatkan. Kepentingannya bisnis pak. Umat yang awam ini asal melihat di TV itu pakai sorban kan ustad pak. Sehingga yang saya lihat gak tahu apa kerjanya itu lari-lari terus nangkep apa gak tahu terus masukin karena botol. Nah, itu pun disebut ustad. Jerman Ulier gitu disebut ustad. Gak tahu apa yang ditangkepnya itu. Kalau nangkep jin, gimana bisa menangkap jin? Jin itu makhluk gaib. Bagaimana menangkap yang gak terlihat? Dan seolah-olah yang namanya figur ustad itu figur yang serba tahu, pak. Sehingga orang sakit pergi ke ustad. Padahal ustad ngerti naon, pak, urusan penyakit. Kecuali kalau ustadnya dokter. Nah, seperti Rahman Ma'as itu ya. Nah, itu bolehlah bertanya ke beliau itu karena beliau dokter. Hari lain dokter, ustadnya ngerti urusan penyakit di mana, pak. Saya tahu di pesantren itu enggak pernah diajarkan ilmu kedokteran itu. Barang hilang, motor hilang, nanya ke ustaz. Jeung si ustaznya selalu liurna deh. Lalu kata si ustaz sok kadieukeun gerak ini baskom eusi cai urang tinggali cenah saha nu nyokot motor itu. Oh dilihat cenah itu nanti di air itu terlihat bayangannya itu. Pas ditinggali teh bayangan beungeut si ustazna. Saya baru saja ikut menangani ini pak, sepasang suami istri yang baru ditipu ustad. Jadi mereka ini suami istri masih muda. Jadi dalam dua minggu ini berturut-turut ke rumah sudah ketiga kalinya kemarin itu. Pertama mereka datang menyampaikan bahwa mereka punya anak dulu apa yang terbesar itu usia 6 tahun. Lalu anaknya itu menderita penyakit saya lupa lagi nama penyakitnya itu. Ditangani dokter sekian lama enggak sembuh-sembuh. Memang sudah ada isyarat dari dokter bahwa ya memang penyakit ini berat untuk bisa sembuh secara medis. Maka dokter menyarankan ya perbanyaklah berdoa. Bagus itu malah saran dokternya. Di samping usaha ya berdoa. Lalu suatu ketika begitu cerita mereka, ustad yang suka muncul di TV itu kan banyak urusan ukarari. Salah satunya itu sedang di Bandung. Jadi akhirnya mereka pikir apa salahnya kalau ditemui. Ditemuilah sang ustad itu. Yang hebatnya kemudian si ustadz itu menyarankan berhenti saja berobat. Lalu katanya bagaimana kita mengharap kesembuhan itu? Ya yang menyembuhkan kan Allah. Hari itu namanya benar yang menyembuhkan Allah. Faizam maritu fahuwa yasfin. Tapi kan kita harus berusaha. Lalu usahanya apa katanya? Ya kamu harus bersedekah. Jadi harus bertawassul dengan amal bersedekah. Bertawassul pada Allah dengan bersedekah. Nah nanti bersedekah saja lewat saya, kata si ustaz itu. Jadi ditanyalah berapa dia harus bersedekah. 200 juta. Waduh, kata mereka, kami gak punya uang sebanyak itu pak ustaz. Sehingga istrinya sempat nawar katanya, kumal mau 50 Ustaz sedekah. Oh enggak bisa. 75 itu, enggak bisa. 100 enggak bisa, sampai 150 enggak bisa, harus 200. Ya baik Ustaz, kami akan pikirkan. Oh iya, mereka berusaha sampai harus ya berbuat hal yang tidak semestinya mereka lakukan. Jadi si istrinya ini kebetulan ayahnya itu seorang pengusaha di Bandung. Jadi anaknya juga kerja di perusahaan itu, lalu beberapa aset perusahaan yang atas nama anak ini hanya digadaikan ke bank untuk bisa dapat pinjaman 200 juta itu. Pergi ke Jakarta, karena usahanya udah di Jakarta lagi. Bayar 200 juta. Perkembangan berikutnya setelah seminggu, dua minggu, anak ini makin merasa dia tidak ditangani secara medis. Akhirnya mereka pergi lagi ke Jakarta, lapor pada ustadznya. Makin merosot katanya ustadz. Oh, kurang banyak sedekahnya. Jadi harus berapa ustadz? 1,2 miliar. Wah, ustadz katanya. Boro-boro 1,2, yang 200 itu kami minjem, Pak. Tanpa setahu ayah. Ya, kata saja saya enggak tahu, itu terserah kalian. Kalau kalian mau sembuh. Akhirnya si anak sudah nekat, 1,2. Itu cinta orang tua pada anak. Ya. Tapi kali ini dia sudah enggak bisa lagi, karena untuk jumlah itu, aset perusahaan itu sudah nama ayahnya. Maka dia minta izin pada ayahnya, ayah tolong kami. Sebenarnya ada sudah 200 kami lakukan. Marah ayahnya. Apa-apa kalian ini? Jadi sedang seperti itu, anaknya meninggal. Jadi lewat pengacara si ayah ini akhirnya didatangi si ustadz itu. Mungkin dikatakan kembalikan duit atau kami persoalkan ini. Kami tuntut ini. Mungkin si ustadz berpikir ini serius ya, dia akan dilakukan dan tahu mungkin posisi dia bisa bahaya gitu. Akhirnya dikembalikan. Jadi sebenarnya sepasang suami ini, suami istri ini datang ke rumah saya, sebenarnya setelah uang itu dikembalikan. Hanya mereka jadi bingung, pertanyaannya kepada saya, bolehkah kami mengambil lagi uang ini untuk kami kembalikan ke bank? Padahal dulu kan kami niatkan ini untuk sedekah. Saya bilang saya tidak bisa tahu hati orang. Dulu Anda berniatnya betul untuk sedekah. Kalau secara lahiriah, saya yakin ini bukan sedekah. Makanya sedekah kudu ngutang. Masa kalian waktu mau bersedekah pakai nawar 50 itu, 75, 100. Makanya sedekah gitu. Memang kalau kita bersedekah, enggak bisa kita ambil lagi sedekah kita. Ya tak? Masa saya bersedekah pada fakir miskin terus kurang diudak di. Tapi apa betul yang kamu berikan itu sedekah? Masa ada sudah? Orang yang namanya zakat saja itu hanya dituntut oleh Allah dari orang kaya kok. Orang yang kaya itu yang punya kelebihan sampai senilai 90 gram emas selama 1 tahun enggak terpakai. Itu kaya itu. Baru kena zakat 2,5%. 200 juta Pak, nganjuk. Sedekah naon. Tapi saya bilang sekali lagi, saya bukan dalam posisi yang harus menentukan. Karena yang harus menjawab itu hati kalian. Niat kalian dulu. Sudahlah, nanti kita ketemu minggu depan sebenarnya. Silakan direnungkan dulu. Minggu depannya datang lagi. Gimana saya bilang? Ya memang kami cenderung memang itu bukan sedekah. Kalau saya yakin dari awal. Jadi gimana? Ambil saya bilang uang itu, dan kalau saya lihat badan kamu cukup besar lah, cekek cek setu ustadna. Ya ulah nepi ka maot gitu. Kesel Pak saya itu, dan ternyata kata dia bukan 1-2 orang Pak. Rata-rata kalau yang kebetulan anaknya kemudian terus ditangani oleh dokter sembuh, mereka tidak akan pernah ngambil lagi, ada yang 300 juta, ada yang sekian. Saya enggak membayangkan itu penghasilan si ustaz itu. Dia tinggal ngomong 1 menit 2 menit saja 200 juta Pak, 300 juta. Kemudian lumayan 1,2 miliar jadi itu. Nah ini susahnya karena memang kita ini masa awam. Kalau kita lihat memang si pasang suami istri ini bukan orang awam dalam arti tidak berpendidikan Pak, sarjana mereka. Tapi dalam urusan yang begini kadang-kadang gak jalan akal sehat itu. Saya sekarang banyak orang sudah melaporkan tentang sebuah pengajian yang di Cimahi. Itu korbannya kalau saya lihat dalam daftar banyak orang-orang guru besar kok di ITB, Unpad, pengusaha yang diajarkan untuk beribadah itu harus melihat Tuhan. Dan itu bisa katanya dengan cara menutup seluruh lubang-lubang mata, telinga, segala begitu tuh. Nanti ketika semua sudah nutup katanya itu akan terlihat Tuhan itu. Dalam bentuk sinar itu jelas itu. Tekudu jeung ceuli cek saya tutup gitu aya sinar itu kapareungpeunan, Pak. Sehingga ada istri dokter itu salah satu dokternya yang belum sadar sampai istrinya ngadu pada saya gimana meyakinkan suami itu, Pak? Waktu saya umroh malu saya katanya. Suami saya di depan Ka'bah itu gituan. Wah. Orang pada ngelihat eta naonnya malieur gitu. Enggak jalan kadang-kadang akal sehat itu. Jadi ini susahnya kita itu ya. Orang sakit nanya ke dokter. Padahal ustad. Padahal si ustad eta lamun gering saya yakin dibawa oleh keluarganya ke rumah sakit, Pak. Kata Al-Qur'an itu fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang punya ilmunya jika kamu tidak tahu. Yang punya ilmu urusan dokter, urusan penyakit ya dokter, Pak. Ustad nyaon-naon. Nah, ketika dokter itu ingin membangun rumah, dia akan nanya ke arsitek. Ketika si arsitek itu gering, nanya ke dokter. Ketika arsitek dan dokter itu di rumahnya WC-nya mengpet, tukang WC, Pak, yang dipanggil. Jangan nanya ke dokter urusan WC, Pak. Lalu kata dokter, kasih antibiotik ini WC-nya. Ini kita nih dibohong-bohongin, dibobodo, gitu kan. Akidah dirusak, kita ditipu, dibelaya hanya untuk kepentingan itu. Sama dengan yang tadi itu yang pakai sorban, newakan, diasupkan. Itu bisnis. Bisnis, Pak. 6 juta itu bayarnya itu. Ternewakan hitut itu. Cuman tinggal kikituan. 6 juta, tempel saja di rumah si orang itu. Bebas hantu. Nanti kalau seandainya misalnya si pemilik rumah itu ngadu, kok ada lagi cina goda? Oh berarti ada lagi yang baru, Pak. Bayar 6 juta deh. Mau apa dia? Mau lapor ke polisi? Saya ditipu? Mungkin ditewak si ustadnya deh. Kamu betul nipu? Ente. Betul saya tangkap waktu menang tilu. Saya diasbun karena botol. Hari datang nu anyar dia kenaon. Susah, Pak. Ini bisnis yang paling menguntungkan. Gak beresiko. Nah, ini mestinya kita yakin betul bahwa yang namanya perkara yang gaib, apakah itu alam gaib, apa itu makhluk gaib, tidak ada manusia yang tahu semua itu gitu. Termasuk yang sekarang secara gencar itu saya lihat di TV itu ya, tentang memastikan yang akan datang itu ya, lewat SMS dan sebagainya itu. Ini umat bisa dibawa makin kacau, Pak. Mudah-mudahan ya kita bisa berbuat sesuatu lah untuk mengingatkan saudara-saudara kita agar jangan sampai ya mereka ikut tertipu. Untung namun hanya harta yang hilang. Yang saya khawatirkan keimanan, Pak. Karena tidak sedikit mereka nanti akan memberikan syarat harus begini, harus siapkan itu. Hayam bodas, naon, buat Mbah Jamrong, buat Mbah Naon dan lain sebagainya. Kalau sudah sampai ke tingkat itu ya sudah musyrik lagi. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita sekalian dan selalu Allah berkenan memberikan taufik dan hidayahnya agar kita selalu mampu membawa diri kita hidup di jalan yang diridainya. Aku lukau lihaza, astaghfirullah liwalakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.